Bagian tersulit dalam hidup ini adalah menjauhi sesuatu yang terasa bahagia, tapi terlarang dalam aturan. Aku Nadine. Aku hidup di lingkungan orang-orang yang sangat menjunjung tinggi ajaran Islam. Semakin umurku beranjak, semakin pula aku dituntut untuk lebih mematuhi ajaran Islam. Hal bahagia yang belum bisa aku jauhi, padahal jelas itu berdosa, adalah pacaran. Tian adalah pacarku. Hubungan kami sudah 3 tahun. Tian adalah aktivis remaja Islam. Dia selalu berdakwah tentang Islam. Tapi anehnya, Tian masih betah pacaran. Padahal aku yakin, Tian tahu hukum pacaran saat dia berdakwah. Sebenarnya, aku memang tak dibolehkan pacaran. Tapi, Fikri selalu sukses menutupinya. Sahabatku yang satu ini selalu jadi alasan ketika aku terlambat pulang karena bertemu Rian. Fikri! Fikri! Astagfirullah, Nadine, ini jam berapa? Udahlah, Rio, cepat buruan pulang. Sampai kapan aku bohong sama orang berzina? Iya, aku nggak berzina kok. Orang cuma habis ketemuan. Berzina pandangan. Udah buruan jalan. Jaga jarak 2,5 meter dan jangan pernah balik badan. Siap, bos. Kami berdua bertetangga. Ayahku lebih percaya Fikri ketika kami pulang terlambat, apapun alasannya. Kami memang selalu seperti ini. Sejak kami tahu aturan Islam tentang batas pergaulan antara wanita dan lelaki, aku dan Fikri tidak pernah ngobrol berduaan lagi, kecuali ada teman yang menemani. Aku tahu hukumnya berduaan, tapi aku tak bisa terapkan dengan Rian. Kalian tahu Rian gak? Oh, yang tadi ngasih tau saya dengan Zina. Iya. Kenapa? Kata Rian, pandangan mata aja Zina. Bidit nih, pacar. Kata Rian pacaran itu haram. Bidit, pacarnya juga gak syar'i. Bedanya, kali, suka beda lah. Gak pasti, jadi begini gimana sih Rian? Aku capek dengernya. Mereka selalu ngomongin aku gak cocok lah, gak syar'i lah. Itu udah kesekian kalinya. Kenapa sih mereka gak ngomong langsung blak-blakan di depan Rian? Kenapa harus telinga aku coba yang denger? Fikri. Fikri, kalau aku ngomong, aku bilang sudah putus, kamu juga gak bakal peduli. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain liat aku? Kalau kamu ngerasa ragu, dan Allah sudah menunjukkan bahwa jalan yang kamu tepi salah, Nadine. Nah, kamu kenapa sih? Ingat, Nat, dan janganlah kamu mendekati zina. Karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Pacaran itu termasuk zina, Nat. Larang itu jelas dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bukan cuma ucapanku. Pacaran itu apa sih, Yan? Kok kamu tanyanya gitu? Kenapa? Ya enggak, aku cuma mau tanya aja kok. Pacaran itu hubungan saling berbagi, berbagi kasih, berbagi cerita, berbagi motivasi, berbagi dosa yang jelas, berbagi rasa nyaman. Dan selama ini aku nyaman sama kamu, kan? Kalau dia sayang sama kamu, dia gak mungkin ngajak kamu untuk pacaran, Nadine. Pacaran itu haram. Sekarang putusin dia atau kamu akan terus nambah dosa. Pacaran itu haram gak sih? Haram? Terus, hubungan kita ini? Ya, ya, ya haram, Nat. Berarti kita seharusnya... Tapi pacaran kita kan positif, Nat. Pacaran kita saling berbagi motivasi. Pacaran kita syar'i, Nat. Pacaran syar'i? Enggak. Enggak ada pacaran syar'i, Nadine. Tapi ada sih positifnya. Positif zina. Pacaran itu bukan berbagi cinta, tapi berbagi nafsu yang disalahartikan jadi cinta. Kita sudah terlalu terjerumus, Yan. Aku malu. Aku terus menjaga pikiran dan pandangan sama Fikri. Bahkan, aku jaga jarak dengan sahabatku sendiri. Tapi aku malah membuat setan tertawa karena melihat kita selalu berduaan seperti ini. Oke, Nat, oke. Kita jaga jarak sekarang. Bukan jaga jarak, tapi putuskan hubungan ini. Nggak ada status lagi di antara kita. Tapi, Nat... Jangan buat aku berdosa lebih banyak, Yan, dengan mempertahankan hubungan haram ini. Kita seharusnya memang nggak pacaran, Nat. Aku seharusnya nggak buat kamu lebih berdosa dengan hubungan ini. Aku minta maaf, ya. Aku cuma takut, Nat. Takut buat kehilangan orang yang udah selama ini deket sama aku. Keluarga aku pun tahu, Nat. Selama ini aku tahu, Nat. Pacaran itu haram. Tapi aku gak bisa, Nat. Udahin hubungan yang selama ini kita jalin bareng-bareng. Dan akan memulai lagi hubungan dengan orang lain, Nat. Gak bisa, Nat. Tapi, aku tahu, Nat. Kalau jodoh gak kemana, kan? Udah buruan pindah. Guru Rian datang. Jangan jauh-jauh, tapi... Aku tidak akan lupa dengan janjinya. Jika seorang hamba menekan suatu tanah Allah, Allah akan mengganti dengannya lebih baik. Aku duluan ya. Menangislah, karena kamu cuma berdosa, dan bukan karena kehilangan seseorang. Semuanya akan kembali kepada Allah. Tak pasti berlaku. Harus ya Allah, pantaskah aku mencium wangi surgamu, walau aku berlumur dosa. Di balik cinta. Bukan jaga jarak, tapi putuskan hubungan ini. Nggak ada status lagi di antara kita. Tapi, Nat. Jangan buat aku berdosa lebih banyak, Yan, dengan mempertahankan hubungan haram ini. Ampuni aku, ya Allah, karena belum bisa menghapus perasaan ini. Tuhan yang paling langkah.